الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأخروا mundur. Jangan ada yang buka mulutnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum al-khulu'. Telah kita jelaskan bahwa al-khulu' adalah permintaan seorang istri. Ini yang menjadi hukum asalnya. Untuk berpisah atau dengan definisi secara umum, permintaan untuk berpisah antara dua orang suami istri dengan adanya tebusan yang diserahkan oleh pihak wanita kepada suaminya dengan lafaz-lafaz tertentu. Dan telah kita jelaskan bahwa al-khulu' di dalam syariat adalah perkara yang diperbolehkan apabila ada sebab-sebab syar'i yang menyebabkan diperbolehkannya untuk meminta terjadinya khulu'. Telah kita sebutkan dalil dari Al-Qur'an Karim, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penukilan ijma' dari para ulama, kecuali segelintir yang dihukum para ulama adalah pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang syadz, karena menyelisihi dalil yang jelas dalam Al-Qur'an Karim dan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila tidak ada sebab yang syar'i, maka permintaan khulu' adalah perkara yang tercela. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha raihatul jannah. Siapa saja wanita yang meminta kepada suaminya untuk berpisah, bercerai tanpa ada permasalahan yang membolehkan hal tersebut, maka haram baginya mencium baunya al-jannah. Kemudian berkata al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu athaniyah, permasalahan yang kedua, al-ahkamu al-muta'alliqatu bihi wal-hikmatu minhu, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah khulu' dan hikmah disyariatkannya khulu' tersebut. Maka poin yang pertama yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan al-khulu', ahkamul khulu', hukum-hukum seputar al-khulu'. Tatalakhasu ahkamul khulu'i fil ati, secara ringkas hukum-hukum seputar al-khulu' diringkas sebagai berikut. Yang pertama, annal khulu'a jaizun lisu'il 'ishrati bainaz zawjayn, khulu adalah perkara yang diperbolehkan. Para suami istri. Wala yaqa'u zawjatu lizawji. Dan tidak terjadi khulu tersebut kecuali tidak terjadi khulu kecuali dengan adanya harta oleh seorang istri untuk diberikan kepada suaminya. Karena ini termasuk di antara rukun khulu. Apabila khulu tersebut sempurna. Maka pada poin yang pertama ini ada dua yang disinggung oleh muallif rahimahullah ta'ala. Yang pertama, apa saja sebab-sebab yang membolehkan menuntut khulu pada suaminya. Ada beberapa sebab yang salah satu di antara sebab tersebut membolehkan seorang istri menuntut khulu kepada suaminya. Di antaranya, di antara sebab tersebut, apabila diri suami ada aib. Ada aib yang terjadinya pergaulan yang baik dalam rumah. Kecenderungan seorang wanita kepada suaminya. Ini yang oleh bahwa khulu itu diperbolehkan karena buruknya pergaulan seorang istri tidak bisa untuk rasa kecenderungannya, rasa cintanya kepada suaminya. Disebabkan karena aib tersebut. Seperti yang disebutkan dalam hadis Tsabit bin Qais bin Syammas yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas itu tidak tahan. Tidak tahan melihat suaminya. Ya. Sekian kali beliau ketika mengangkat tirai untuk memandang suaminya, maka beliau memandang seorang yang paling hitam dalam pandangannya. Sampai disebutkan dalam kalau seandainya mampu, aku akan ludah di wajahnya. Sampai seperti itu. Sama sekali tidak ada kecenderungan. Maka ini merupakan sebab yang membolehkan seorang wanita untuk meminta khulu' suaminya. Yang kedua, termasuk di antara sebab yang seorang wanita menuntut khulu' kepada apabila suaminya berbuat zalim kepadanya. Berbuat zalim kepadanya. Seperti biasa memukulnya. Dengan tanpa sebab yang syar'i. Atau menghajarnya, meninggalkan untuk tidur bersamanya tanpa sebab yang syar'i. Beda apabila ada sebab yang syar'i, maka hal tersebut diperbolehkan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang wanita melakukan nusyuz, menampakkan ketidaktaatannya kepada suami. Maka ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kunna fi al-madaji' wa dribuhunna." Mereka tinggalkan untuk hidup bersamanya dan pukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cacat, tujuannya mendidik, beri nasihat. Lalu dia melakukan apa yang dia ingin. Dia menzalimi istrinya seenaknya. Ini termasuk sebab yang membolehkan seorang wanita untuk meminta khulu' kepada suaminya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Habibah bintu Sahal yang nampak Allah taala alam bahwa Thabit bin Qais bin Sammas, ini terjadi pada diri beliau dua kali khulu'. Beliau menikahi dua wanita. Jamilah yang telah kita sebutkan sebelumnya, Jamilah bintu Ubay bin Salul dan Habibah bintu Sahal. Kedua-duanya telah pernah dinikahi oleh Thabit radhiyallahu an dan terjadi khulu' dalam kedua rumah tangga tersebut. Ketika Thabit bin Qais Habibah bintu Sahal disebutkan oleh radhiyallahu ta'ala, Thabit bin Qais sempat memukulnya, memukul Habibah bintu Sahal, dan disebutkan bahwa sampai menyebabkan retak pada salah satu bagian tubuh. Perhatikan, cukup keras. Akhirnya Habibah bintu Sahal mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh dan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Thabit bin Qais. "Khudz ba'dha maliha wa fariqha." Ambil sebagian hartanya, yakni sebagian dari harta Habibah, lalu kamu berpisah dengannya. Kata Thabit, "Wa yasluhu dhalika Rasulullah?" Apakah hal itu boleh wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Diperbolehkan." Kata Thabit, "Fa inni asdaqtuha hadiqatain." Aku memberikan kepadanya mahar itu dua kebun. Memberikan kepadanya mahar dua kebun. Wahuma biadiha. Dan keduanya ada sama dia, sama Habibah tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhuma wa fariqha." Ambillah keduanya lalu kamu berpisah dengannya. Maka Thabit bin Qais pun melakukannya. Maka yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Habibah bintu Sahal merasa dizalimi oleh Thabit, bahkan dia dipukul yang menyebabkan retaknya pada salah satu bagian tubuhnya. Akhirnya dia mengadu dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi wasallam meminta kepada Habibah untuk mengembalikan kebun yang telah diberikan kepadanya. Dikembalikan, lalu terjadilah. Maka ini salah satu sebab diperbolehkannya seorang wanita minta khulu. Yang ketiga, apabila suami menelantarkan dan meninggalkan hak Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menunaikan kewajibannya, tidak menunaikan kewajibannya, seperti menelantarkan kewajiban, misalnya tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak menunaikan zakat, atau yang semisalnya, maka diperbolehkan bagi seorang wanita untuk meminta khulu'. apalagi kalau sampai meninggalkan sholat, yang sebagian para ulama berpandangan bahwa meninggalkan sholat termasuk bentuk kekafiran, sehingga sebagian para ulama mengatakan apabila suami meninggalkan sholat maka otomatis dia menjadi kafir dan tidak lagi terjadi hubungan suami istri dengan sendirinya karena kekafirannya. Namun jika berpendapat dengan pendapat para ulama yang mengatakan dia tidak kafir, berarti dia fasik. Dan diperbolehkan bagi seorang istri untuk meminta khulu' karena kefasikannya. Karena tidak menjalankan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kitab Al-Insaf karya Al-Mardawi rahimahullah, beliau mengatakan idza taraka az-zawju haqq Allah fal mar'atu fi dhalika kaz-zawji fatatakhallasu minhu bil khul'i wa nahwihi. Apabila seorang suami meninggalkan hak Allah, tidak menjalankan kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka posisi seorang wanita dalam hal tersebut sama seperti laki-laki. Dia boleh memisahkan diri, memutuskan diri dari suaminya dengan cara khulu' dan yang semisalnya. Ini disebutkan dalam Al-Insaf. Demikian pula Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, beliau mengatakan فَإِنَّهُ لَمَّ جُعِلَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الرَّجُلِ إِذَا فَرَكَ الْمَرْأَةِ جُعِلَ الْخُلُعُ بِيَدِ الْمَرْأَةِ إِذَا فَرَكَتِ الرَّجُلِ. Bahwa tatkala talak itu ditetapkan dalam kuasa seorang suami apabila dia membenci istrinya, maka demikian pula khulu' ditetapkan atau dikuasakan kepada seorang wanita ketika dia membenci suaminya. Ketika dia membenci suaminya. Maka diperbolehkan. Benci di sini, apakah disebabkan karena seperti yang kita sebutkan awal, yaitu kondisi aib yang ada pada suami yang menyebabkan tidak ada kecenderungan, atau disebabkan karena akhlak yang buruk, atau disebabkan karena dia meninggalkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sebab yang membolehkan seorang wanita meminta khulu' kepada suaminya, apabila dia mengkhawatirkan jika rumah tangga tersebut berlanjut, dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam perbuatan dosa, durhaka kepada suami dan menyelisihi perintah-perintah suami. Maka ini salah satu sebab yang membolehkan seorang wanita untuk meminta khulu'. Dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam hal-hal yang menyebabkan dia tidak menunaikan hak suaminya, sehingga dia berbuat kemaksiatan dan keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sikap pembangkangannya kepada suaminya tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh istri Thabit ketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan kepada Rasulullah bahwa saya tidak mencela akhlak agama yang dimiliki oleh Thabit bin Qais, walakinni akrahu al-kufra fil Islam. Namun saya mengkhawatirkan kekufuran, yakni sikap pembangkangan kepada suami di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kecenderungan kasih sayang dia kepada suaminya sedikit pun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam membolehkan terjadinya khulu' dengan menyerahkan apa yang pernah diberikan oleh Thabit untuk dikembalikan, yaitu kebun. Dan ini juga yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Apabila kalian mengkhawatirkan keduanya tidak mampu menegakkan syariat Allah, batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk berpisah fi maftadat bih, di mana seorang istri menebus untuk memutuskan statusnya sebagai istri dengan menebusnya memberikan kembali harta tersebut kepada suaminya. Maka ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, sebab-sebab yang membolehkan seorang wanita untuk meminta khulu kepada suaminya tersebut. Baik, saya kira sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.